لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Ya Allah, yang kena hujan ini adalah hamba-hambamu ya Allah. Yang datang ke tempat ini ada yang dari jarak 7 jam sampai kemari, 5 jam datang kemari duduk di atas tempat yang basah. Mereka hambamu ya Allah. Datang kemari karena cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kalau kau infakkan semua hartamu untuk mengumpulkan orang sebanyak ini, tak akan ada yang sanggup mengumpulkan orang. Walakinallaha allafa baina qulubihim, Allah yang menyatukan hati mereka ini semua. Ya Allah, berikan mereka semua syafaat pada hari menghadapku nanti ya Allah. Anak-anak yang dibawa malam ini, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleh. Jadikan mereka anak-anak hafal Al-Quran, yang susah rezekinya lapangkan, panjangkan umurnya ya Allah. Yang kau uji dengan penyakit, angkat penyakit mereka ya Allah. Ya Syafi wahai yang maha menyembuhkan, ya Kafi yang maha mencukupkan, ya Muafi yang maha menyehatkan, sembuhkan saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit ya Allah. Yang kau berikan kepada mereka ujian berat, lapangkan dadanya, jadikan dia hambamu yang ridho kepada takdirmu ya Allah. Ya Allah, jauhkan negeri ini dari segala marah petaka, bencana, musibah, narkoba, zina, perbuatan keji dan mungkar. Jadikan negeri ini baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, datang kemari karena cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kalau kau infakkan semua hartamu untuk mengumpulkan orang sebanyak ini, tak akan ada yang sanggup mengumpulkan orang. Walakinallaha allafa baina qulubihim, Allah yang menyatukan hati mereka ini semua. Ya Allah, berikan mereka semua syafaat pada hari menghadapku nanti ya Allah. Anak-anak yang dibawa malam ini, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solihah. Jadikan mereka anak-anak penghafal Al-Quran, yang susah rezekinya lapangkan, panjangkan umurnya ya Allah. Yang kau uji dengan penyakit, angkat penyakit mereka ya Allah. Ya Syafi wahai yang maha menyembuhkan, ya Kafi yang maha mencukupkan, ya Muafi yang maha menyehatkan, sembuhkan saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit ya Allah.